إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخوات في الله وأخوات في الدنيا تمنكن الله الله سبحانه وتعالى. Sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya, ada beberapa catatan berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Pertama di halaman 241 tentang doa ketika memejamkan mayit-mayit untuk terjemah wakhlufluhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikanlah untuknya fi aqibihi. Fi aqibihi di sini maknanya adalah setelah kematiannya. Ya. Fil ghabirin, di tengah-tengah keluarga yang dia tinggalkan. Di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Dan halaman 231 tentang al-mu'min qawi khairun wa ahabu ilallah min al-mu'min ad-da'if. Tentang pengertian mu'min qawi, pensyarah Hisnul Muslim mengatakan yaitu mu'min yang memiliki azimatul amri, tekad yang besar, wal qarihatu fi umuril akhirah. Qarihah maknanya adalah tabiat, pembawaan, kecenderungan. Maka mukmin yang kuat adalah mukmin yang ada pada dirinya kecenderungan, bahkan tabiat, gemar dengan perkara-perkara yang bersifat akhirat. Kemudian bab berikutnya, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, addu'a lil mayyiti fi sholati 'alaihi. Doa untuk mayit ketika sholat jenazah. Dan doa ini letaknya adalah setelah takbir yang ketiga, karena di takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah, dan boleh juga dengan ditambah dengan surat-surat selain Al-Fatihah. Kemudian di takbir yang kedua kita membaca selawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di takbir yang ketiga kita membaca doa-doa berikut ini atau doa-doa yang lain yang ma'thur, yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mayit ini dan sayanglah dia. Wa'afi wa'fu anhu. Dan berikanlah afiah untuknya dari segala bencana, dari segala keburukan, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu. Dan muliakanlah hidangan untuknya. Wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Warsilhu bil ma'i wasalji wal barat, dan basolah dia, mandikanlah dirinya dengan air, dengan es, dan dengan embun. Wa naqqihi minal khotoyaya, dan bersihkanlah dia dari berbagai dosa. Kama naqaita tsaubal abyadha, sebagaimana engkau membersihkan kain yang putih, minad danasi, dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu, dan lindungilah dia min adabil qabri, dari siksa kubur. Wa adabin nari, dan siksa neraka. Demikian diriatkan oleh sahabat Auf bin Malik, diriatkan oleh Muslim dari sahabat Auf bin Malik. Dan sahabat Auf bin Malik berkomentar setelah membawakan doa ini, beliau mengatakan hatta tamannaitu an akuna anadzalikal mayyitu. Ini doa ini isinya luar biasa, bagus-bagus semua. Ya, sebenarnya adalah satu hal yang sangat-sangat diharapkan dan yang mendoakan tuh Nabi. Maka sahabat Auf bin Malik sampai komentar sampai sehingga sampai-sampai aku berangan-angan seandainya mayit itu adalah aku sendiri. Kenapa ini didoakan oleh Nabi dengan doa yang sangat bagus semacam ini? Tamana afihi, afihi di sini diambil dari kata-kata al-mu'afat atau diambil dari kata-kata al-afiyah, sehingga maknanya adalah bebaskanlah dia dari segala hal yang menyusahkannya. Dan muliakanlah jamuannya. Nuzul maknanya adalah sesuatu yang disiapkan linazil untuk tamu. Minazat, yaitu bekal, yaitu makanan. Makanan yang disiapkan untuk menyambut tamu. Maksudnya di sini adalah, ya Allah berikanlah kedudukan dan bagian yang bagus dari kenikmatan surga. Dan lapangkanlah tempat masuknya, yaitu kubur, kuburnya. Dan basuhlah dia dan mandikanlah dirinya dengan air, es dan embun. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan disebutkannya es dan embun setelah air ini fungsinya adalah taukid atau takkid untuk penegasan supaya itu benar-benar bersih, supaya pembasuhan tersebut adalah pembasuhan yang benar-benar bersih. Atau dipilih, ditambahkannya istilah es dan embun karena keduanya adalah air yang tidak disentuh oleh tangan dan tidak terhinakan karena dipakai berulang-ulang. Sedangkan Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan dibersihkan, dibasuh dengan air, dengan es, dan dengan embun adalah ungkapan untuk ghoyatil madhi. Ghoyatil mahwi adalah penghapusan yang benar-benar, pembersihan yang benar-benar bersih. Artinya Daqiqul Aid mengatakan basuhlah dengan air, dengan embun, dengan es itu adalah kinayah. Adalah kinayah, kiasan, maknanya adalah bersihkanlah orang tersebut sebersih-bersihnya. Karena kain yang dibersihkan berulang-ulang dengan tiga benda pembersih, maka kain semacam ini akan berada dalam kondisi yang sangat-sangat bersih. Dan yang dimaksud dengan bersih di sini adalah bersih dari maksiat dan dosa. Allah bersihkan dengan berbagai kasih sayangnya. Yang kasih sayang Allah ini bagaikan air dalam kesamaan, yaitu sama-sama menghilangkan kotoran. Sebagaimana engkau bersihkan kain yang putih dari kotoran. Kenapa dipilih istilah kain yang putih? Dikarenakan kotoran yang ada di kain putih itu lebih kelihatan, lebih jelas kelihatan daripada kain yang warnanya berbeda dengan warna putih, selain warna putih. Waqa'at tashbih, maka dipilihlah penyerupaan di sini dengan kain putih. Maka karena kita minta agar dibersihkan sebersih-bersihnya, maka diserupakan dengan kain putih yang dibersihkan dari kotoran sehingga tidak ada satupun titik kotoran yang tersisa. Karena jika kain itu putih, maka seandainya ada satu titik kotoran, maka akan jelas terlihat. Maka jika bersih, maka artinya tidak ada satupun dosa yang tersisa. Gantikanlah untuknya rumah, yaitu di surga, yang lebih baik daripada rumahnya yang dia miliki di dunia. Dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Keluarga di sini mencakup kerabat dan pembantu atau pelayan-pelayan. Terkadang ahl, ya, itu maknanya adalah istri, terkadang. Tapi di sini, ahl di sini kata pensarah bukan hanya istri, namun keluarga. Ahl terkadang maknanya istri, semacam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ahl di situ maknanya istri. Dan gantikala untuknya istri yang lebih baik daripada istrinya. Maka di sini atful khas alal am, karena ahl termasuk dalam ahl itu istri. Maka setelah disebut keluarga yang tercakup di dalamnya istri, disebutkan istri secara khusus. Maka ini disebut atful khas alal am. Karena kata-kata ahl di kalimat sebelumnya itu bersifat umum, mencakup istri dan yang lainnya. Namun di sini istri disebutkan secara khusus, lima jubila alihi rijal, dikarenakan tabiat laki-laki, min syahwatin tujahaha, berupa keinginan dan hasrat terhadap istri, terhadap seorang perempuan. Dan di sini terdapat pelajaran tentang faedah lughawiyah, yaitu digunakanlah kata-kata zauj dan maknanya adalah istri. Dan dikatakan bahwasanya menyebut istri dengan az-zauju itu lebih fasih dalam bahasa Arab daripada menggunakan ta' marbutah, daripada menggunakan istilah az-zaujatu. Dan inilah yang benar, bahwasanya dalam bahasa Arab istri dan suami semuanya disebut az-zauju. Ini bahasa Arab yang lebih tepat. Yang paling tepat adalah istri disebut zauju dan suami juga disebut zauju, karena zaud itu artinya pasangan. Maka ini berlaku untuk istri dan berlaku untuk suami. Sebagian ulama menjelaskan lafaz doa ini, doa untuk jenazah semacam ini itu khusus untuk laki-laki. Ya, tidaklah dikatakan jika kita mensolati jenazah perempuan itu tidak ada kalimat abdilha zaujan khairan min zaujiha. Ya Allah, gantikanlah untuknya suami yang lebih baik daripada suaminya. Dijawazi, karena boleh jadi antakuna li zaujiha fil jannati. Karena boleh jadi ternyata perempuan tersebut li zaujiha akan kembali kepada suaminya di dunia, fil jannati di surga nanti. Maka tidak ada kalimat abdillah zaujan khairan min zaujiha jika jenazah yang disolati adalah jenazah perempuan. Fa innal mar'ata la yumkinul ishtiraku fiha. Karena perempuan itu tidak mungkin menjadi istri untuk beberapa laki-laki. Wa rajulu yaqbalu dzalika. berbeda dengan seorang laki-laki, maka seorang laki-laki mungkin untuk menjadi suami bagi beberapa perempuan. Ai yaitu dalika di sini maksudnya adalah istirakun nisa fihi, menjadi suami untuk beberapa perempuan. Maka di sini dijelaskan bahasanya kalimat dan gantikalah untuknya zaujan khairan min zaujihi, ini khusus untuk jenazah laki-laki dan bukan untuk jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki maka ada kalimat ini, gantikalah untuknya istri yang lebih baik daripada istrinya. Karena laki-laki, gimana nanti kalau ternyata istrinya juga ketemu di surga? Ya tidak apa-apa. Karena seorang laki-laki bisa jadi suami untuk beberapa perempuan. Dan tidak sebaliknya, oleh karena itu kalau untuk jenazah perempuan maka tidak ada kalimat menurut keterangan sebagian ulama zaujan khairan min zaujihi. Kemudian penjelasan yang lain tentang makna doa ini dari Syekh Abdul Razak. Di sini kita mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuninya dan menyayanginya. Apa beda ampunan dengan rahmat? Maghfirah artinya adalah ditutupinya dosa dan dimaafkannya dosa. Dan rahmat itu lebih-lebih lagi. Maka rahmat artinya adalah kita memohonkan kepada Allah supaya orang tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan setelah hilang darinya apa yang dia khawatirkan. Maka dengan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan padanya maghfirah, maka berarti hilanglah apa yang ditakutkan oleh seseorang. Karena yang paling ditakutkan, termasuk yang paling kita takutkan adalah dampak dari dosa, dosa dan dampak darinya. Maka kalau sudah dapat maghfirah, berarti ketakutan hilang. Setelah dapat maghfirah, kita doakan agar mendapatkan rahmat. Maka rahmat di sini adalah permohonan agar mendapatkan apa yang diharapkan. Maka doa maghfirah ini adalah permohonan supaya Allah hilangkan darinya apa yang dia khawatirkan. Warhamhu adalah maknanya adalah kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Sedangkan wa'afi wa'afu anhu sebagaimana tadi dijelaskan oleh pensyarah Hisnul Muslim, makna afi artinya adalah dari kata-kata afiyah, sehingga selamatkanlah dia dari selamatkan dan bebaskan dia dari azab. Sedangkan maafkan dia artinya adalah maafkanlah ketergelinciran dan kekurangannya. Tentang wawasi mudkhalahu, maka maknanya kata Syekh Abdul Razak adalah ya Allah lapangkanlah kuburnya dan luaskanlah kuburnya, demikian pula lapangkanlah kedudukannya di surga, rumahnya di surga, berikan untuknya rumah di surga yang lapang di samping kubur yang luas. Kalau tadi mudkhalahu cuma dimaknai kubur saja, kalau Syekh Abdul Razak menjelaskan mudkhalahu di sini di samping kubur ini juga tercakup padanya kedudukan dan rumah di surga. Alasannya karena mudkhal di sini mufrad mudhaf, mufrad mudhaf. Ya, maka yufidul umum menunjukkan makna umum, ya semua tempat masuknya. Dan tempat yang akan dimasuki oleh jenazah ini adalah pertama kubur dan setelah itu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa abdilhu daran khairan min darih, gantikan ya untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, yaitu masukkanlah dia ke dalam surga, rumah yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganti dari rumah di dunia yang telah dia tinggalkan. Wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantikanlah untuknya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Sa'd Razak mengatakan penggantian di sini mencakup dua jenis penggantian. Wa hadza syamilun li tabdil fil a'yan wal awsaf. Penggantian di sini meliputi dua jenis penggantian, penggantian person atau penggantian sifat. Penggantian person dan penggantian sifat. Penggantian person artinya Allah gantikan untuknya keluarga yang lebih baik daripada keluarga di surga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan di dunia. Adapun penggantian sifat dan karakter artinya adalah minta supaya digantikan istrinya yang sudah tua itu diganti ketika nanti masuk surga menjadi kembali muda. Atau yang mungkin sayyatul khalqi, ya, fisiknya jelek, maka kita minta supaya diberi fisik yang baik. Atau yang kurang cantik kemudian berubah menjadi sangat cantik. Maka penggantian di sini mencakup penggantian person dan penggantian sifat. Maka kita mintakan untuk si mayit ini agar diganti keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dalam artian sifat. Istri yang lebih baik daripada istrinya dalam artian sifatnya. Artinya kita mintakan kepada Allah agar Allah ganti, seandainya Allah pertemukan si mayit ini dengan istrinya, maka dulu ketika di dunia istrinya itu cerewet, nanti ketemu di akhirat sudah jadi istri yang baik. Istrinya dulu di dunia ketika dia tinggalkan sudah kempot, sudah nenek-nenek, maka diganti ketemu di akhirat ya sudah dalam kondisi yang lain, dalam kondisi muda. Atau istrinya dulu di dunia kurang cantik, maka seandainya ketemu di akhirat, maka Allah ganti dengan yang lebih baik, itu jadi istri yang cantik. Dan tercakup juga dalam mencakup juga penggantian person. Maka diberi istri yang bukan istrinya, diberi istri tambahan bukan istrinya, mungkin diberi keluarga yang lain, pembantu yang berbeda dengan pembantu yang melayaninya ketika di dunia. Kemudian kandungan yang lain dari doa ini, kita katakan doa ini di antara dalil yang menunjukkan adanya alam kubur. Wa a'idzu min adzabil qabri, ya Allah lindungilah dia dari siksa kubur. Entah apa yang akan dikatakan oleh orang yang mengingkari hadis ahad untuk masalah akidah. Bagaimana sikap mereka dengan hadis ini yang mengandung ibadah sekaligus akidah, mengandung ahkam sekaligus akidah. Di sini terdapat hukum, yaitu disyariatkannya membaca kalimat-kalimat ini ketika kita mensolati jenazah. Dan terkandung akidah, yaitu menetapkan adanya siksa kubur, adanya alam kubur. Kemudian doa yang lainnya ketika kita sholat jenazah adalah kita katakan Allahumma firli hayyina, ya Allah ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, dan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami, wa syahidina, dan orang-orang yang mukim di antara kami, orang-orang yang di kampung ini yang tidak bepergian, wa ghaibina dan orang-orang yang bepergian di antara kami, wa sagirina wa kabirina dan yang anak-anak di antara kami ataupun yang sudah dewasa di antara kami, wa zakarina wa unsana yang laki-laki di antara kami ataupun yang perempuan di antara kami. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, siapa saja yang kau berikan umur panjang, kesempatan untuk hidup, maka berikanlah dia kehidupan alal Islam, di atas Islam. Waman tawafaitahu, dan siapa saja yang kau wafatkan minna di antara kami, fatawafahu alal iman, maka wafatkanlah dia dalam keadaan membawa iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau cegah kami dari mendapatkan ganjaran pahala karena mendapatkan musibah dengan kematian orang ini. Dan janganlah engkau sesatkan kami setelah wafatnya orang ini. Demikian diriatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini ada satu hal yang muskil. Hal yang muskil di dalam kalimat ini adalah doa permohonan ampun untuk anak kecil. Bukankah anak kecil belum punya dosa? Kenapa Allah maghfir saghirina, ya, li saghirina, untuk anak-anak kecil kami? Bukankah anak kecil tidak punya dosa? Kenapa kita katakan ya Allah ampunilah anak-anak kecil di antara kami? Maka untuk mendudukkan masalah ini, maka kalau Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah sebagaimana dinukil oleh pensyarah Hisnul Muslim mengatakan, doa permohonan ampun untuk anak kecil di sini maknanya adalah lirafi darajat. Maknanya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat di surga bagi anak tersebut. Syahid li syahidina, syahid di sini maknanya hadir, yang tidak bepergian, yang tidak musafir. At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud dari empat indikator yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah indikator hidup dan mati, yang kedua adalah dewasa dan belum dewasa, dan yang ketiga adalah jenis kelamin, dan yang keempat musafir dan bukan musafir. Ada empat hal. Maka dalam doa ini mencakup empat hal, ya, hidup dan mati, usia, dewasa dan belum dewasa, jenis kelamin, dan status safar ataukah tidak. Maka makna dari empat poin ini, maknanya adalah as-sumul wal isti'ab, adalah mencakup keseluruhan kaum muslimin yang ada. Falayumal, maka tidaklah kita tafsirkan kalimat-kalimat di atas ala taksis untuk person-person tertentu, karena kita melihat kosakata-kosakata yang ada dalam susunan kalimat-kalimat di atas. Jadi yang dimaksud dengan penyebutan tadi Allah maghfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya, itu adalah mendoakan ampunan untuk seluruh kaum muslimin, bukan hanya terbatas pada kalimat-kalimat yang disebutkan, ya, makna dari kalimat-kalimat yang tersebutkan dalam doa tersebut. Maka seandainya ada kaum muslimin yang belum tercakup dalam kalimat-kalimat di atas, ya, maka kita tetap tercakup, si muslim tersebut tetap tercakup dalam doa ini. Sehingga kesimpulannya, makna dari doa tersebut adalah Allah maghfir lil muslimina wal muslimat kullahum, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka siapa yang engkau beri kesempatan untuk hidup, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan siapa yang engkau wafatkan, maka wafatkan di atas iman. Kata pensara di riwayat yang lain, kalimatnya dibalik. Hidupkanlah di atas iman, wafatkanlah di atas Islam. Mulla Ali Qori, seorang ulama India di zamannya, rahimahullah ta'ala, mengatakan, al-inqiyad wa taslim, kepatuhan dan kepasrahan, li'anal mayit karena, li'anal mauta karena kematian, itu adalah muqaddimah. Muqaddimah untuk, ya malayan fa'umalun wala banun. Untuk datangnya satu hari yang tidaklah bermanfaat di hari itu, yaitu hari akhir, harta tidak pula anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata Mulla Ali Qori, di sini Islam didahulukan daripada iman. Hidup di atas Islam, wafat di atas iman. Kenapa? Karena kepasrahan dan kepatuhan di dunia adalah muqaddimah, adalah pengantar sebelum orang meninggal dunia. Maka Islam dulu baru iman. Karena kepasrahan dulu, ketaatan dan kepatuhan terlebih dahulu, baru pada iman. Penjelasan lain untuk riwayat yang pertama, yaitu hidup di atas Islam dan meninggal dengan membawa iman. Ada yang menjelaskan dengan mengatakan, karena Islam adalah berpegang teguh dengan amal-amal lahiriah, amal-amal badan. Dan amal badan tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali ketika kita masih hidup di dunia. Adapun iman, maka hakikat iman adalah percaya yang ada di dalam hati bahwa al-matlub Allah, maka inilah yang dicari-cari oleh orang yang alaihil wafatu, orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Kesimpulannya, maka kesimpulan yang paling mendekati dari redaksi hadis yang ada, bahwasanya Islam dan iman itu maknanya sama saja, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya kita hidup dan mati di atas Islam dan di atas iman. Dan ini adalah salah satu pendapat dari beberapa pendapat ulama ahlu sunnah tentang masalah ini. Para ulama ahlu sunnah berselisih pendapat tentang apa beda Islam dengan iman. Di antara ulama ahlu sunnah ada yang mengatakan Islam dan iman itu sama. Islam dan iman itu sama saja. Ini yang diambil oleh penulis. Bahasanya Islam dan iman sama saja. Alasannya karena beliau sampaikan ada dua riwayat dalam masalah ini. Dan pendapat yang lain dari para ulama ahlu sunnah tentang Islam dan iman itu berbeda. Islam dan iman itu berbeda jika disebutkan dalam satu dalil. Semisal dalam doa ini, ini disebutkan dalam satu dalil. Ada disebutkan Islam dan disebutkan iman. Maka jika Islam dan iman itu disebutkan dalam satu dalil, maka Islam maknanya adalah ketaatan lahiriah, sedangkan iman adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati. sebagaimana dijelaskan oleh Sa'ab Razak, beliau katakan di sini disebutkan Islam yang dikaitkan dengan hidup dan iman dikaitkan dengan saat kematian. Hal itu dikarenakan Islam jika bergandeng dengan iman, maka yang dimaksud Islam adalah amal-amal lahiriah, dan yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan-keyakinan hati. Oleh karena itu sangat cocok, sangat tepat kalau Islam dikaitkan dengan hidup. Karena seorang manusia selama dalam kondisi hidup, maka dia memiliki kesempatan dan kelonggaran untuk beramal dan beribadah. Adapun setelah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka tidak ada pilihan kecuali mati di atas keyakinan yang benar dan iman yang murni dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud Allahumma la tahrimna ajrahu, jadi tidak dijelaskan oleh di syarah Hisnul Muslim. Maka yang dimaksud dengan ajrahu, pahala di sini, adalah pahala yang kita dapatkan karena kita mengurus jenazah ini, kita mandikan, kita kafani. Demikian pula pahala karena kita mensolati jenazahnya, mengiring pemakamannya, mengantarkan ke tempat pemakaman dan memakamkannya. Demikian pula pahala yang kita dapatkan karena kita bersabar dikarenakan mendapatkan musibah kehilangan saudara seiman ini. Ini yang dimaksud dengan ajrahu dalam kalimat ini. Dan bukanlah yang dimaksud ajrahu pahalanya di sini adalah pahala amal perbuatannya. Pahala amal perbuatan si mayit. Kalau pahala amal perbuatan si mayit, ya hanya untuk si mayit. Sehingga yang dimaksud dengan ajrahu di sini, ingat jangan disalahpahami, adalah pahala yang kita dapatkan karena mengurusinya, karena memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, memakamkannya, atau dan pahala karena bersabar terhadap musibah ditinggalkannya saudara sesama muslim ini. Wala tudillana ba'dahum, artinya lindunglah kami dari kesesatan, jauhkanlah kami dari fitnah, dari kesesatan dan ketergelinciran setelah kami kehilangan orang yang meninggal ini. Sedangkan tentang muskilah yang tadi kita singgung, bahasanya di sini ada kalimat yang membingungkan, yaitu adanya doa ampunan untuk anak kecil. Maka kalau kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak berkatakan sebagai berikut. Doa ini adalah doa yang agung, mencakup permohonan ampunan untuk orang yang meninggal dunia yang kita sholatkan dan kaum muslimin yang lainnya, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang kecil, yang anak-anak ataupun yang sudah dewasa, laki-laki dan perempuan, yang musafir dan yang sedang tidak bepergian. Beliau katakan karena semua orang, mereka semua membutuhkan atau sangat membutuhkan ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beliau sampaikan. Semuanya, berarti tercakup di dalamnya anak kecil, semuanya membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada keistimewaan dengan doa yang kita, jika kita membaca doa ini untuk salat jenazah, maka ada keistimewaan yang lain. Itu siapa yang berdoa dengan doa ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang Islam. Sejak dulu, ya, dan belakangan seluruh orang Islam, maka orang yang mendoakannya akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang Islam baik sejak yang dulu sampai seterusnya. Dikarenakan ada sebuah hadis yang derajatnya, yang sanadnya hasan, diatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan catat untuknya pahala untuk setiap mukmin dan setiap mukminah. Maka orang yang memohonkan ampun untuk kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah kaum muslimin. Maka ini kalimat singkat, namun membuahkan pahala yang sangat-sangat banyak dan besar. Maka ketika seorang mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah kaum muslimin sejak dulu dan seterusnya. Kemudian doa yang lainnya yang Nabi ajarkan untuk kita baca dalam salat jenazah adalah Allahumma, ya Allah, inna fulan ibna fulan, sunya fulan bin fulan fi dhimmatika, ada dalam dhimahmu, ada dalam penjagaanmu, wa habli jiwarika, dan tali perlindunganmu, maka jagalah dia min fitnatil qabri, dari pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur, dan dari siksa neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal haqqi, ya Allah, engkau adalah zat yang tidak akan menyelisih janji, wal haqqi, dan adalah zat yang paling berhak untuk memberikan ampunan dan penjagaan. Ya Allah, ampunilah dia, warhamu, dan sayanglah dirinya, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Zimmatika di sini maknanya adalah amanah, dalam amanahmu, dalam perjanjianmu, dan dalam penjagaanmu. Sedangkan habli jiwarika, tali perlindunganmu, maknanya adalah, bila ada ulama yang menjelaskan bahasa di antara kebiasaan orang Arab masa silam, ketika mereka takut gangguan suku yang lain, ketika mereka hendak safar, ketika mereka hendak bepergian, maka jika seorang ada seorang yang tidak bepergian dan dia merasa takut gangguan dari suku-suku, kabilah-kabilah yang akan dia lewati dalam perjalanan, maka jika seorang itu ingin bepergian, maka dia mengadakan perjanjian terlebih dahulu dari pimpinan masing-masing kabilah yang akan dia lewati. Fayakmanu bihi, maka dia pun merasa aman dengan perjanjian yang telah dia ambil, madama selama dia di batas, ya, di batas daerah kabilah, masing-masing kabilah. Atau yang tahi sampailah dia kepada kabilah yang lainnya, maka dia pun mengambil perjanjian semacam itu dari kabilah yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan hablul jiwar, tali perlindungan. Maka jika ada seorang yang mau safar di masa jeliyah, maka dia akan masuk ke kampung A, ke daerah kampung A. Dia ada di sini, dia mau masuk ke daerah kampung A. Dia khawatir di kampung A ini mendapatkan gangguan. Ada orang usil, orang akan malak dia, orang akan merampas hartanya. Maka sebelum dia masuk ke kampung ini, maka dia mengadakan perjanjian dengan kepala kampung daerah tersebut. Tolong saya beri jaminan keamanan. Saya mau lewat ke kampung Anda. Boleh jadi dia ngutus orang atau siapa yang dia percaya untuk mengkomunikasikan hal ini. Setelah itu maka ada urak-urak dari pernyataan dari kepala kampung tersebut, dah silahkan aman, kamu lewat, tidak akan ada satupun anak buahku yang akan mengganggumu. Nah, maka dia pegang sesuatu yang sebagai bukti, kalau dapat keamanan, maka dia kemudian lewat di kampung ini yang boleh jadi luas sekali. Nah, kemudian setelah itu dia mau masuk ke kampung, maka selama di daerah kampung tersebut dia aman. Fi hududiha. Madama fi hududiha. Selama dia di areal perbatasan kampung itu maka dia aman. Karena sudah dapat jaminan perlindungan dari kepala kampungnya. Kemudian ketika dia mau pindah ke kampung berikutnya, maka dia melakukan hal yang sama. Dia melakukan negosiasi dulu dengan kepala kampung berikutnya tersebut. Minta jaminan perlindungan, jangan sampai ada anak buahnya yang mengganggunya. Demikian cara orang ini melakukan safar, perjalanan. Nah inilah yang disebut dengan hablul jiwar. Sehingga hablul jiwar maknanya adalah perjanjian wal aman dan jaminan keamanan. Selama orang yang meminta perlindungan tersebut di daerah, berada di daerahnya, berada di daerah kekuasaan orang yang memberikan perlindungan. Atau kita katakan maknanya adalah minal ijarah wal amanah wan nusrah. Hablul jiwar di sini artinya adalah perlindungan dan amanah. Dia mendapatkan jaminan keamanan berupa apa, si kepala kampung itu mendapatkan amanah untuk melindungi orang ini, wan nusrah, dan adanya pembelaan untuk orang tersebut. Maka kandungan yang lain bisa kita lihat dari kalimat ini, di antara manfaat atau kandungan yang lain dari doa ini, maka sekali lagi hadis ini adalah dalil adanya fitnatul kubri, adanya alam kubur. Kemudian hadis ini dalil bahasanya nasab dalam Islam itu dinasabkan kepada ayah. Inna fulan ibna fulan. Kemudian doa yang keempat yang bisa kita baca dalam sholat jenazah adalah Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi in kana muhsinan fazidhu fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Ya Allah, hambamu dan anak dari hamba perempuanmu membutuhkan kasih sayangmu, dan engkau pun tidak ghaniyun, tidaklah membutuhkan untuk menyiksanya. Maka jika dia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan untuknya, tambahkanlah pahala untuknya. Dan jika dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang bergelimang dosa, maka maafkanlah dosa-dosanya. Diatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Zahabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya bahwasanya si mayit ini mengakui bahwasanya dia adalah hamba Allah. Abdulillah mamlukun huwa wa ummuhu, dan dia adalah hamba Allah, demikian juga ibunya adalah hamba Allah. Dan dia mengakui kalau dia membutuhkan kasih sayang Allah dan meminta rahmat dan kasih sayang Allah. dan memohon supaya dia tidak mendapatkan siksaan dan supaya dia dimaafkan atas kesalahan-kesalahannya dan ditambahkan pahala untuknya. Kemudian berikutnya adalah addu'a ulil farati fi sholati alaihi. Doa untuk farat dalam sholat jenazah untuknya. Farat maknanya adalah orang yang mendahului dan orang yang terdahulu. Yang dimaksudkan dengan farat di sini adalah orang yang mati dalam keadaan dia tiflun, masih anak kecil, seghirun, dan belum sampai usia dewasa. Maka farat di sini artinya anak kecil. Maka ini doa untuk jenazah anak kecil. Maka anak kecil yang meninggal dunia itu tetap disolatkan. Meskipun dia tidak punya dosa, tetap ada solat jenazah untuk anak kecil. Bahkan ada solat jenazah untuk janin yang keguguran. Asalkan janin tersebut keguguran setelah ditiupkannya nyawa untuknya. Ada solat jenazah untuk janin yang keguguran atau anak kecil yang meninggal dunia sebelum usia dewasa. Nah, apa yang kita baca setelah takbir yang pertama, baca Al-Fatihah, takbir kedua, baca selawat, takbir ketiga, baca apa? Jawabannya, di sini ada bacaan, Allahumma a'idhu min adabil kubri. Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur. Diatkan oleh Malik dalam Muwatta, Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dan Baihaqi dari perkataannya Abu Hurairah, ya, mauquf, perkataan sahabat. Dan sanadnya dinasahi oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Sahih Sunnah karya Al-Baghawi. Lengkapnya, Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ala sabiyin, ketika itu Abu Hurairah mensolati jenazah anak kecil. Laisat lahu khati'atun qattun, yang tentu anak kecil ini tidak memiliki dosa sama sekali. Fasami'tuhu yakul, maka aku mendengar Abu Hurairah berdoa sebagai berikut. Allahumma a'idhu min adabil qabri. Dan menurut pendapat yang paling kuat, ya, perkataan sahabat adalah hujah. Jika tidak diselisih oleh sahabat yang lain, tidak ditentang oleh sahabat yang lain, dan tidak bertabrakan dengan nas. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi dia dari siksa kubur. Maka perkataan Abu Hurairah ini menunjukkan adanya siksa kubur, adanya alam kubur. Kemudian mafhum dari doa Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi anak kecil mendapatkan siksa kubur. Sehingga Abu Hurairah memohon perlindungan kepada Allah untuk si anak kecil ini agar tidak mendapatkan siksa kubur. Namun seandainya seorang itu berdoa dengan bacaan berikut ini, yaitu Allah maja'alhu faratan, ya Allah jadikanlah dia sebagai pendahulu, wa dhuhran, dan simpanan untuk kedua orang tuanya, dan pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya, mujaban, yang dikabulkan syafaatnya. Ya Allah, thaqil bihi, beratkanlah dengan sebab kematian anak ini, beratkanlah timbangan kebaikan untuk ibu dan bapaknya. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan ya Allah, berikanlah pahala yang sangat-sangat besar untuk ibu dan bapaknya, bihi, dengan sebab meninggalnya anak ini. Wa alhiqhu bi sholihil mu'minin, dan ya Allah, gabungkanlah anak kecil ini ke dalam bagian dari orang-orang yang beriman yang saleh. Waja'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan ya Allah, jadikanlah dia dalam perlindungan, penjagaan Nabiullah Ibrahim. Waqihi bi rahmatika, dan jagalah dia dengan kasih sayangmu ya Allah, azabal jahim, dari siksa neraka. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah untuk si anak ini rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Allah maghfir li aslafina, ya Allah berikanlah ampunan untuk pendahulu-pendahulu kami. Wa afatina, dan pendahulu-pendahulu kami, yaitu yang sudah mati duluan. Wa man sabaqona bil iman, dan siapa saja yang telah mendahului kami dalam masalah beriman. Artinya semua orang beriman sebelum kami. Maka seandainya seorang yang mensolati jenazah anak kecil itu berdoa dengan doa ini, fahasanun, maka ini satu hal yang bagus. Dari manakah asal doa ini? Ini doa ini cuma disebutkan oleh para ulama di buku-buku fikih, semisal Ibnu Qudamah dalam Murni. Demikian juga disebutkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam buku beliau Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah. Maka ini doa yang asalnya dari ulama. Maka doa ini menunjukkan bahwasanya orang yang anak kecil yang mati sebelum balik, maka dia nanti diasuh oleh Ibrahim. Diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Dan ini ada satu hal yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keadaan di alam kubur. Maka salah satunya Nabi melihat ada orang tua yang ada bersamanya anak-anak yang banyak. Ada banyak anak-anak dan ada orang tua di tengah-tengah mereka. Nabi diperlihatkan demikian. Kemudian akhirnya Nabi bertanya kepada Jibril yang membawa beliau, siapakah orang tua itu dan siapa itu anak-anak kecil itu. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, Jibril katakan, orang tua tersebut adalah Ibrahim dan anak-anak kecil yang banyak bersamanya adalah anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baliknya. Ibnu Qudamah rahimallahu taala setelah menyebutkan doa ini, beliau mengatakan wa nahwu dzalika, atau boleh juga pakai doa-doa yang lain yang semisal. Wa bi ayyi syai'in da'a bima dzakarna au nahwahu ajza'ahu. Dengan doa apapun yang dibaca oleh seseorang ketika mensolati jenazah anak kecil, mimma dzakarna, baik bacaan doa yang telah kami sebutkan atau doa-doa yang lain yang semisalnya, yang isinya adalah semisal doa-doa yang telah kami sebutkan, ajza'ahu, maka sah. Walaysa fi syai'in fihi syai'un mu'aqqatun, dan tidak ada dalam masalah ini sesuatu yang baku. Tidak ada sesuatu yang paten, kata Ibnu Qudamah. Pokoknya kalau doa untuk anak kecil harus ini, tidak ada. Harus ini itu tidak ada. Adanya Nabi yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mensolati jenazah anak kecil. Dan tidak terdapat riwayat yang sampai kepada kita, tidak terdapat riwayat apa yang Nabi baca doa ketika beliau mensolati jenazah anak kecil. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka longgar. Karena tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya dari sahabat. Ya, maka al-amru wasi', masalahnya longgar. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini pendahulu dan simpanan bagi ibu dan bapaknya. Artinya adalah pahala yang telah didahulukan. Ya, dan terjaga di sisimu. Pahala yang terjaga, yang tidak akan dikurangi di sisimu untuk ibu dan bapaknya. Dan jadikanlah anak kecil ini pemberi syafaat. Karena di antara manfaat orang tua yang mendapatkan musibah, anaknya meninggal dunia sebelum balik, anak tersebut akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Allah akan perintahkan anak ini untuk masuk surga, namun ketika orang tuanya itu mampir di neraka, maka anak kecil ini mengatakan, "Ya Allah, saya tidak akan mau masuk surga kecuali bersama ibu dan bapakku." Maka kemudian Allah katakan kepada anak ini, ya kalau begitu bawa sekalian ibu dan bapakmu. Maka akhirnya anak kecil ini pun menggandeng ibu dan bapaknya, diajak bareng masuk surga. Demikian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang masalah ini. Maka jadikanlah dia syafi'an mujaban, pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya. Artinya makbulan, diterima syafaatnya di sisimu. Dan dikabulkan dalam permohonannya kepadamu. Yalah ampunilah pendahulu-pendahulu kami, yaitu orang-orang yang mendahulu kami dalam kematian. Berkaitan dalam masalah kematian, yaitu bapak dan kerabat-kerabat kami yang telah mendahulu kami dalam kematian, yang telah mati sebelum kami. Kemudian pilihan yang lain adalah Allahumma ja'alhu lana faraton. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini pendahulu bagi kami, wa salafan dan pendahulu, wa ajran dan sebab untuk mendapatkan pahala. Demikian bacaan dari seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri yang diriatkan oleh Bakhawi dalam Sahih Sunnah. Dan Abdul Razak demikian pula diriatkan oleh Bukhari secara mu'allak dalam Kitabul Janais. Kan Al-Hasan adalah Hasan Al-Basri yaqra' membacakan ala tifli untuk anak kecil di Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, yaitu dalam salat jenazah. Wa yaqul, dan beliau katakan dalam salat jenazah, ketika mensalati jenazah anak kecil, beliau membaca Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Maka ini adalah pilihan yang lain, doa ketika sholat jenazah untuk anak kecil, yang ini ma'thur dari salaf, yaitu dari tabi'in. Meskipun kita katakan tabi'in bukan hujjah, namun ya daripada doa karangan kita sendiri, meskipun boleh ngarang sendiri, kata Ibnu Qudamah tadi. Ibnu Qudamah tadi mengatakan au nahwa dzalika, artinya berarti boleh ngarang sendiri. Meskipun boleh ngarang sendiri, doa untuk sholat jenazah anak kecil itu kata Ibnu Qudamah boleh dikarang sendiri. Tentu doa yang telah yang ada riwayatnya dari salaf, dari ulama salaf, itu yang aula, itu yang lebih baik. Meskipun seandainya ada orang yang ngarang sendiri, asalkan maknanya benar, tidak ada yang salah, itu juga tidak apa-apa. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, adakah riwayat mengenai jin setan dapat dibunuh seperti layaknya makhluk hidup yang lainnya? Ada, banyak. Di antaranya adalah kisah penghancuran Uzza, di mana Nabi SAW mengirimkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, dan Uzza bentuknya adalah pohon. Maka datanglah Khalid bin Walid menghancurkan pohon Uzza, ditebang, habis itu dibakar, hangus jadi arang. Setelah itu Khalid bin Walid kembali menghadap Nabi SAW Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid bin Walid, "Ma fa'alta syai'an." Wahai Khalid bin Walid, engkau belum berbuat apa-apa. Engkau belum melaksanakan tugasmu menghancurkan Uzza. Khalid kaget loh, sudah tak tebang, sudah tak bakar sampai jadi arang kok dibilang tidak ada apa-apa dan belum apa-apa. Ya, maka Nabi katakan sesungguhnya Uzza itu adalah jin perempuan. Uzza, hakikat Uzza itu adalah jin perempuan yang nunggu pohon itu yang kau tebang tadi. Bunuh itu si jin perempuan itu. Maka datanglah Khalid bin Walid kemudian ke tempat Uzza, ke tempat pohon Uzza tadi. Kemudian Khalid bin Walid cari-cari, mana ini jin perempuannya. Kata Nabi, hakikat Uzza adalah jin perempuan, badannya hitam, rambutnya panjang, telanjang. Jin perempuan, telanjang, badannya hitam, berambut panjang. Maka Khalid bin Walid kemudian muter-muter cari-cari, mana ini jin perempuan yang Nabi katakan. Maka dijumpailah oleh Khalid bin Walid, dia ada sosok hitam jalan menuju ke arah bukit. Maka dikejarlah Khalid oleh Khalid bin Walid dan dipastikan itu sebagaimana Nabi ceritakan, jin perempuan hitam, telanjang, berambut panjang. Maka setelah terkejar oleh Khalid bin Walid di atas bukit, maka dipancunglah jin perempuan tersebut oleh Khalid bin Walid. Dan setelah mati, baru kemudian Khalid bin Walid pulang ke menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian Nabi kata, "Nah, itulah Uzza. Barulah engkau menghancurkan Uzza." Maka Khalid bin Walid menebas leher jin perempuan yang namanya Uzza. Ditebas lehernya oleh Khalid bin Walid. Maka jin itu bisa ditebas dengan pedang berdasarkan riwayat ini. Maka jika jin itu bisa ditebas oleh pedang, maka ditembak dengan pistol lebih lagi. Mana lebih hebat? Antara pedang dengan pistol, mana lebih hebat? Pistol. Jika dengan pedang saja, dengan pedangnya Khalid bin Walid saja mati si jin tersebut, apalagi dengan pistol. Maka jangan percaya akidah televisi yang mengatakan bahasanya jin itu tidak mempan di pistol, tidak mempan di bom, tidak mempan di ini. Itu akidah televisi yang menyesatkan. Bolehkah jika doa untuk sholat jenazah hanya sampai Allah maafirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu? Karena pernah saya dapati dalam buku lain hanya sampai di situ. Ya kalau cuma itu apalnya ya tidak apa-apa. Tembok Dzulqarnain itu saat ini ada di negara mana? Saat ini tidak diketahui secara pasti. Maka sebagian orang, ada sebagian orang yang mengingkari tembok Dzulqarnain dengan alasan kita udah keliling-keliling, udah ada foto satelit macam-macam, tidak terdeteksi mana itu Ya'juj dan Ma'juj dan tembok Dzulqarnain. Maka jawabannya, ilmu manusia terbatas. Betapa banyak pulau baru yang ditemukan yang kemarin tidak ditemukan. Nah, ya kan? Ternyata ditemukan ada pulau baru di sini. Pulau apa namanya? Tidak bernama. Banyak itu. Maka peta dunia itu mengalami perubahan. Nah, kalau enggak percaya, bandingkan peta dunia edisi lama, edisi baru, edisi ini, itu ada pulau-pulau baru yang kemarin tidak terdeteksi, sekarang terdeteksi, ditemukan. Maka ilmu manusia tentang bumi itu sendiri terbatas. Maka satu hal yang tidaklah aneh seandainya tidak diketahui posisi Ya'juj dan Ma'juj secara pasti dan tembok Dzulqarnain secara pasti. Bolehkah harta riba yaitu bunga bank disumbangkan untuk Palestina? Ya boleh di bunga bank, ya, baik bank syariah atau bank bukan syariah, ya, sama-sama riba, boleh diberikan kepada orang-orang yang dalam kondisi sangat membutuhkan, orang-orang miskin, dan insya Allah boleh disalurkan kepada untuk Palestina, namun ingat itu bukan sedekah dan tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya, itu cuma takhalusan anil muharramat. Kita berikan kepada orang miskin yang tidak punya, yang papa, itu cuma membersihkan kita dari harta haram, bukan sedekah yang berpahala. Apakah kalau kita rajin bersedekah dan berinfak, maka kita akan jadi kaya? Yang jelas yang Nabi katakan, atau yang Allah firmankan, tidaklah kalian berinfak kecuali Allah akan menggantinya. Jadi maksud Allah menggantinya, itu tidak mesti Allah mengganti secara fisik. Allah ganti dengan pahala yang besar, itu juga Allah ganti. Allah ganti dengan keberkahan harta yang pas-pasan, itu juga Allah ganti. Oleh karena itu orang yang mengatakan siapa yang rajin sedekah maka dia pasti akan jadi orang kaya, ini satu hal yang gaib dan butuh membutuhkan dalil. Dan pernah kita bahas biografi At-Tibi, biografi seorang yang sering kita sebutkan namanya, itu At-Tibi. At-Tibi adalah seorang yang kaya raya, namun ketika tua jatuh miskin karena kebanyakan sedekah. Akhir hidupnya dia jadi orang miskin karena kebanyakan bersedekah. Maka anggapan bahwasanya orang yang rajin bersedekah pasti akan jadi orang kaya, ini satu hal yang membutuhkan dalil. Kan kita jumpai dalam biografi sebagian ulama, sebagian dari mereka jatuh miskin di akhir hidupnya karena rajin berinfak dan bersedekah. Apakah ketika kita mengeluarkan harta untuk membantu orang lain bersedekah dapat menggugurkan kewajiban kita membayar zakat 2,5% dari harta kita bila telah mencapai nisab? Apakah kita harus berniat khusus? Ya, innamal a'malu binniyat. Orang memberikan harta kepada orang miskin, apakah ini statusnya sedekah sunnah ataukah bayar zakat? Apa yang membedakannya? Niat. Oleh karena itu, maka jika niatnya sedekah, ya terhitung sedekah. Jika niatnya bayar zakat, maka perlu dihitung nilainya, kewajiban zakat berapa, yang kita berikan ini seluruhnya telah zakat yang menjadi kewajiban kita, ataukah tidak. Jika niatnya sedekah sunnah, ya maka tidak bisa berstatus sebagai pembayaran zakat. Apa hukum membeli barang produk MLM? Jawabannya boleh, selama tidak mengikuti sistemnya. Apa hukum mengikuti satu MLM namun tidak ikut sistemnya untuk menjual barang yang ada pada MLM tersebut? Aneh ini. Katanya dia gak ikut sistemnya, namun dia ikut jualkan barangnya. Loh, kalau dengan dia menjualkan barangnya, otomatis ikut sistemnya kan? Apa dia bisa tidak ikut sistem, tidak dapat ini macam-macam, dan dia menjualkan barang? Apa hukum membeli barang, kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya dengan uang muka dan kredit seperti zaman sekarang? Tentang hukum kredit, ulama berselisih pendapat. Harga kontan dengan harga kredit itu berbeda. Ya, ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan hal tersebut hukumnya boleh. Namun dengan syarat, ya, bahasanya kredit tersebut adalah kredit yang mengikuti aturan syariat. Kredit yang sesuai dengan aturan syariat, ya, tidak ada denda karena ketelatan membayar cicilan. Ya, karena denda dalam ketelatan membayar cicilan adalah riba jahiliyah. Demikian pula, jika kemudian telat bayar cicilan, maka barang yang dibeli tidak boleh ditarik seenaknya. Ya, karena ini telah dibeli dan transaksinya jual-beli. Ya, jika telah terjadi transaksi jual-beli, maka harta kepemilikan itu, hak kepemilikan itu sudah berpindah. Hak kepemilikan itu berpindah dengan semata-mata transaksi, dan transaksi tulisannya. Adapun kewajiban bayar uang, maka ini masalah utang. Jika suami istri sholat berjamaah, kemudian si imam batal, apakah boleh dia datang lagi melanjutkan sebagai imam? Melanjutkan lagi sebagai imam. Cepatnya tidak boleh, gimana mau dia datang lagi? Rokaannya gimana? Nanti kacau nanti. Mengapa banyak orang mengartikan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka? Bukankah ini fi'il madhi? Seharusnya maknanya Allah telah meridai mereka. Maka ini radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum, ini adalah kalimat berita, maknanya doa. Sehingga ya tidak salah jika diterjemahkan dengan semoga Allah meridai mereka. Apa hukum seorang yang tidak bisa berbahasa Arab lalu dia rutin membacakan hadis-hadis Nabi setelah sholat fardu kepada jamaah masjid dengan buku-buku terjemahan? Ya, misalnya terjemah Riyadhus Shalihin atau yang lainnya, jawabannya tidak mengapa asalkan dia cari terjemahan yang kualitasnya bagus, yang bisa terpercaya baik dari sisi harokat Arabnya ataupun terjemah bahasa Indonesianya. Adakah keutamaan khusus untuk berinfak dan bersedekah pada hari Jumat? Yang jelas, hari Jumat adalah hari yang mulia, dan amal kebajikan di hari yang mulia itu nilainya lebih daripada amal kebajikan di luar waktu dan hari mulia. Apa dalil bahasanya jin tidak bisa dilihat jika dalam bentuk aslinya, dan jin bisa melihat manusia? Dalilnya adalah ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Jika kita sholat Jumat kemudian batal dan setelah berwudu didapati jamaah sudah selesai sholat Jumat, apa yang mesti dilakukan? Apakah sholat Jumat ataukah sholat duhur? Jawabannya adalah sebagaimana atsar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Al-Albani di Ajibah An-Nafi'ah, di buku beliau tentang masalah sholat Jumat. Bahasanya jika seorang itu mendapatkan imam, dapat satu rokaat bersama imam, maka adalah dia genapkan ya, satu rakaat lagi sehingga dua rakaat. Dan jika seorang itu datang dalam rangka sholat Jumat dan dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka kata Ibnu Mas'ud, hendaklah dia sholat empat rakaat. Artinya sholat duhur. Bagaimanakah hukum menanam tanaman, misalnya sejenis apa ini, puring di atas kuburan sebagai pengganti pusara? Sebab di tempat saya banyak yang melakukannya. Jika tidak ada i'tikad yang tidak benar seputar hal ini, maka ini perkara adah yang insya Allah hukumnya tidak mengapa. Nah, jika ada i'tikad yang tidak benar tentang hal ini, semacam dianggap bahwasanya kalau diberi tanaman maka si mayit nanti akan tersejukkan, akan mendapatkan kenyamanan karena di sini ada tumbuh-tumbuhan yang merindanginya. Maka jika tidak ada i'tikad-i'tikad semacam ini, ya cuma sekedar ditanami tanpa ada i'tikad-i'tikad yang lain, maka ini perkara adah yang insya Allah hukumnya boleh. Apa hukum mencium mayat yang dilakukan kerabat menjelang jenazah itu diberangkatkan ke kuburan? Jawabannya, diperbolehkan mencium jenazah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Uthman bin Maz'un meninggal dunia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan jenazah ini sudah ditutup lembaran kain, namun belum dikafani. Ya. Nabi kemudian menyingkap kainnya, kemudian mencium jenazah Uthman bin Maz'un. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika mendapatkan kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Abu Bakar datang ke rumah Nabi, ke rumah Aisyah, dan Nabi telah tertutup, ditutupi kain, namun belum dikafani. Abu Bakar kemudian membuka kain penutup wajah, kemudian mencium wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakah yang lebih utama, puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Kalau dilihat dari zat puasanya, maka Daud lebih utama. Namun kalau dilihat dari orangnya, kita katakan mana yang paling mungkin untuk istiqomah, mana yang mungkin paling rutin, kira-kira yang mana yang paling kuat bertahan lama, nah itulah yang paling afdal. Cuma puasa Daud sebulan, namun kalau puasa Senin Kamis bisa setahun, kita katakan puasa Senin dan Kamis itu yang lebih afdal. Waktu sholat duha itu jam berapa? Ya, setelah matahari terbit. Ya, sebagian ulama mengatakan setelah terbit sepenggalah kurang lebih 10 menit setelah terbit sampai menjelang duhur. Saat sholat, saya melihat hewan yang mengerikan. Mungkin ada yang jalan-jalan di depan ya. Menurut hewan yang mengerikan menurut saya di sekitar saya lalu tidak konsentrasi dan menyegerakan sholat saya. Sahkah sholat saya? Jika tidak ada hal rukun dan yang lainnya yang ditinggalkan, maka sholatnya sah. Bagaimanakah hukum seorang meminjam uang dari koperasi? Maka jawabannya, orang ini melakukan transaksi riba. Karena ya, ada tambahan yang wajib dia berikan dari utang yang dia lakukan. Teman saya sering berdalil tentang perbuatan Umar bin Khattab, yaitu tentang masalah salat tarawih untuk menghalalkan bid'ah. Bagaimanakah cara menanggapinya? Kita katakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh bid'ah itu jelek. Dan perkataan sahabat jika bertentangan dengan sabda Nabi, maka itu bukan dalil bil ijma'. Seluruh ulama sepakat jika perkataan manusia siapapun jika bertentangan dengan Nabi, maka itu bukan dalil bil ijma', sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Ketika beliau sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang yang membantah beliau dengan mengatakan tidak seperti itu pendapat Abu Bakar dan Umar. Maka Ibnu Abbas mengatakan akan turun hujan, batu dari langit, kalian bantah hadis Nabi yang aku sampaikan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka jika orang tersebut ngotot ini, Umar menunjukkan, mengatakan ada bid'ah yang boleh, padahal Nabi mengatakan semua bid'ah tercela, maka kita katakan perkataan Umar menurut anggapanmu ini bertentangan dengan hadis Nabi. Maka perkataan Umar semacamnya sudah tertolak dengan ijma' ulama. Sekarang mau pilih hadis Nabi ataukah perkataan Umar? Bahasa kasarnya, Nabi Muhammad ataukah Umar bin Khattab? Karena perkataan Umar dinilai bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang pertama. Atau kita katakan, kita yakin Umar bin Khattab tahu bahwasanya seluruh bid'ah itu tercela dan tidak ada bid'ah yang baik. Oleh karena itu Umar mengatakan ada bid'ah yang baik, maka bid'ah di sini bukanlah bid'ah yang Nabi maksudkan. Bid'ah yang Nabi maksudkan adalah bid'ah secara syariat, sedangkan bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar adalah bid'ah secara bahasa. Hukum study tour dan lain-lain yang dilakukan lembaga pendidikan di dalamnya terdapat siswa putri yang balig tanpa mahram. Maka yang putri tanpa, jika dia tanpa mahram, maka ya tidak boleh ikut. Dan tidak perlu ikut. Karena safarnya perempuan tanpa mahram, hukumnya adalah haram bil ijma', kecuali untuk umrah wajib dan haji wajib, maka ada khilaf. Adapun untuk jalan-jalan ke Jogja atau jalan-jalan ke mana, ke taman mini, itu enggak ada khilaf tentang haramnya. Yang ada khilaf di antara para ulama, safar perempuan adalah safar perempuan sendirian dalam kondisi aman dalam rangka umrah wajib atau haji wajib. Ini terdapat khilaf. Al-Imam Syafi'i membolehkannya dengan dalil bahasanya Ummahatul Mukminin safar setelah Nabi wafat, safar tanpa mahram dari Madinah untuk umrah ke Mekah. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama semacam Imam Ahmad tetap mengharamkannya. Maka masalah yang ditanyakan, maka ini adalah keharamannya adalah ijma'. Ketika telah dalam menghadiri majelis ilmu, mana yang lebih penting, salat tahiyatul masjid ataukah langsung duduk mendengarkan pelajaran? Jika pelajaran sudah mulai dan dikhawatirkan akan tidak mendapatkan hal-hal yang manfaat yang ada di pelajaran tersebut, maka tahiyatul masjid menurut pendapat yang paling kuat hukumnya sunnah mu'akkadah dan tidak wajib, sehingga selayaknya seorang langsung untuk duduk di majelis ilmu yang telah dimulai. Dan jika itu baru mulai namun baru mukadimah dan masih baru masih pengantar yang tidaklah, kalau seandainya ketinggalan maka tidak ketinggalan ilmu yang manfaat yang ada di dalamnya, maka salat tahiyatul masjid tidak masalah. Apakah seorang kelak di akhirat akan dipertemukan dengan anak dan saudaranya yang meninggal dunia ketika masih kecil? Jawabannya iya. Sebagaimana tadi kita telah sampaikan bagaimanakah anak kecil ini memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Jika seorang suami melarang istrinya untuk berhubungan dengan seorang wanita karena tidak suka dengan akhlak si wanita, apakah si istri harus menjelaskan alasan untuk tidak berhubungan dengan temannya itu? Maka jika dia bisa memberikan nasihat dengan bahasa yang baik ya, kepada si teman perempuannya, bahasanya, maaf saya tidak boleh sama suami untuk banyak berhubungan dengan mbak karena begini-begini ya, dan itu bisa dia sampaikan dengan bahasa yang baik, maka tidak mengapa, bahkan ini bagian dari nasihat, bagian dari memberikan nasihat yang disyariatkan. Jika seorang ibu mengatakan pada anaknya, saya selalu mendoakanmu, apakah ini termasuk sum'ah? Ya, jika memang dia memang selalu mendoakan anaknya, maka yang kita lihat apakah ini cuma sekedar basa-basi atau bohong, ataukah memang kenyataannya di setiap saat, di setiap doa, si ibu ini selalu mendoakan anaknya. Maka jika memang si kenyataannya si ibu ini selalu mendoakan anaknya, dan dia sampaikan hal tersebut untuk menyampaikan kepada anaknya betapa besar perhatian si ibu, kasih sayang si ibu pada anaknya, dengan harapan anaknya supaya anaknya ini tahu diri betapa besar pengorbanan orang tua, perhatian orang tua, maka tidak mengapa. Bagaimanakah kita bisa mengetahui keyakinan seorang apakah dia meninggalkan sholat karena malas atau mengingkari kewajibannya? Jika dia meninggal dan semasa hidupnya dia tidak sholat, apakah kita boleh mensolatinya? Maka jika dia tidak sholat dan pernah kita dengar dia mengatakan sholat oleh, ora sholat oleh, ora sholat kancane akeh, ya maka berarti dia mengingkari kewajiban sholat, maka haram mensolati jenazahnya bil ijma, dengan ijma dan sepakat ulama, karena orang ini kafir dengan sepakat ulama. Akan tapi seandainya dia merasa berdosa, tidak sholat, ya, namun dia tidak pernah sholat dan dia merasa berdosa karena tidak pernah sholat, maka status kemuslimannya diperselisihkan. Dan pendapat yang paling benar dalam masalah ini, yang paling kuat dalam masalah ini adalah orang tersebut kafir, ya, sehingga tidak boleh disolati. Karena ini adalah karena seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan muslimnya orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, setelah beliau membawakan riwayat-riwayat dari para sahabat yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, Ibnu Hazm mengatakan, mengakhiri pembahasannya dengan mengatakan, dan kami tidak jumpai pendapat sahabat yang lain yang menyelisihi riwayat-riwayat di atas. Dan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala mengatakan, jika itu adalah tidak ada khilaf di antara sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka kita tidaklah punya kelapangan kecuali mengambil pendapat ini. Bagaimanakah jika seorang hanya kadang-kadang sholat dan jika sholat sangat cepat dan tidak sah wudunya? Ya, kalau tidak sah wudunya ya berarti ternilai tidak sholat. Apakah seorang yang dia tidak tahu hukum tentang melukis makhluk bernyawa tetap berdosa? Dilihat Kenapa dia tidak tahu? Tidak tahu karena tidak mau cari tahu atau memang tidak tahu? Kalau dia tidak tahunya karena tidak mau cari tahu, tidak mau bertanya, tidak merasa penting belajar agama, maka dia tetap berdosa. Karena orang yang dimaafkan karena tidak tahu adalah orang yang murni tidak tahu. Adapun orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu, tidak mau cari ilmu, maka dia tetap berdosa dengan maksiat yang dia kerjakan. Jika seorang pernah mengingatkan ayahnya untuk sholat 5 waktu, dan ternyata si ayah tetap bolong-bolong sholatnya, apakah kewajiban anak mengingatkan ayah hanya sekali itu saja ataukah berkali-kali? Berkali-kali. Jangan lupa doakan dan ingatkan berkali-kali ketika kondisinya tepat, saatnya cocok, sikonnya pas. Apakah dapat dipastikan bahwasanya orang yang selalu melaksanakan salat tahajud adalah orang yang soleh? Jawabannya, orang yang rajin salat tahajud adalah tanda dia orang yang soleh. Belum tentu dia orang yang soleh. Tanda orang yang soleh sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamul lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hendaklah kalian rajin-rajin salat malam karena salat malam adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian." Maka rutin dan rajin salat malam adalah tanda orang saleh. Namun belum tentu dia orang saleh. Khawarij rajin salat malam dan bukan orang saleh. Khawarij rajin salat malam sampai kata Ibnu Abbas, lututnya itu kapalan sebagaimana lutut unta. Lututnya Khawarij yang dilihat oleh Ibnu Abbas itu kapalan seperti lututnya unta. Namun dan mereka bukan orang saleh. Maka itu tanda orang saleh. Dan yang namanya tanda itu belum tentu benar-benar seperti itu kenyataannya. Sebagaimana misalnya kita katakan ini tanda orang riya. Ini tanda orang yang riya. Maka belum tentu itu orang yang riya. Cuma ini tanda orang riya. Orang yang suka menyebut-nyebutkan kebaikannya, amal kebaikannya, ini tanda orang riya. Meskipun ya, boleh jadi kalau untuk si A bukan orang riya, bukan karena riya. Kenapa? Dia menceritakan amalnya, dia menceritakan ini dalam rangka tahadduts dan binikmatillah, dalam rangka menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang yang salah paham tentang masalah ini. Kalau dikira tanda seperti ini, maka dianggap bahasanya itu pasti seperti itu. Sehingga tulisan saya tentang tanda niat yang tidak suci, sangat banyak sekali orang yang komentar, tanda orang yang niatnya tidak suci, apa berarti itu Anda menghukumi si A, si B niatnya tidak suci? Tanda, ini namanya tanda. Yang namanya tanda itu belum tentu semacam itu. Namun kita bicara masalah tanda. Apakah qiyamul lail itu tanda orang soleh? Iya, tanda orang soleh. Orang yang rajin qiyamul lail orang soleh? Enggak, khawarij enggak orang soleh. Dan rajin sholat malam. Sufi rajin sholat malam. Sebagian sufia rajin sholat malam. Namun orang bejat, bejat akidahnya, maka bejat seluruh agamanya. Maka ini tanda orang soleh. Maka belum tentu itu orang soleh. Ini tanda orang rusak. Belum tentu itu orang rusak. Sebagaimana disebutkan oleh dalam sebuah hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Nabi SAW mengatakan, orang yang rajin ke masjid itu tanda orang beriman. Rajin ke masjid, kata Nabi, adalah tanda orang yang beriman. Apakah semua orang yang rajin ke masjid itu mesti orang yang beriman? Pasti orang beriman? Tidak. Boleh jadi rajin ke masjid dan dia bukan orang yang beriman. Bahkan dia orang munafik atau orang yang riya atau orang yang lainnya. Padahal kata Nabi, orang yang rajin bolak-balik ke masjid itu tanda orang yang beriman. Dengan iman yang sempurna, dengan iman yang baik. Apakah semua orang yang ke masjid demikian? Tidak, boleh jadi dia orang fasik dengan kefasikan yang lain. Sahkah sholat di belakang imam yang pakai peci yang menyebabkan keningnya tidak bersentuhan dengan tanah? Jawabannya sah. Ada beberapa pertanyaan yang lewat. Beberapa teman saya telah saya jumpai sekarang dalam keadaan futur. Pernah saya dapati dia mengupload foto dengan fotonya dengan seorang wanita yang bukan mahramnya sedang berduaan di sebuah kendaraan. Padahal saya ketahui dia dulu adalah seorang yang disegani karena pernah menduduki jabatan penting di Rohis saat masih SMA. Selain itu dia juga adalah orang yang paham agama. Seketika itu banyak teman-teman di luar Rohis yang mulai tidak percaya dan menjelek-jelekkan Rohis karena ulah orang tersebut. Saya tidak menyangka akan terjadi hal semacam ini, bahkan tidak hanya terjadi pada satu orang saja. Apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan teman-teman saya tersebut, juga dengan dakwah ini? Maka berkaitan dengan orang yang mengejek-ejek, maka kita katakan bahasanya perlakuan atau perbuatan person itu bukan perbuatan semua orang. Kesalahan person tidaklah bisa di kemudian jadikan alasan untuk kebiauyah, semuanya diratakan, oh orang yang sok ke masjid itu nyatanya cuma kayak gini saja ujung-ujungnya. Nah, enggak bisa demikian. Adapun untuk orang tersebut, maka ya kalau kita memungkinkan untuk menasihatinya, maka janganlah bosan untuk menasihatinya. Meskipun kalau orang itu sudah tahu, kita katakan, menasihatinya satu hal yang sangat-sangat sulit. Oleh karena itu maka Allah katakan berkaitan dengan orang-orang munafik yang dulu telah beriman, kemudian beriman, masuk Islam, beriman, kemudian jadi orang munafik. Allah katakan sumumpu'mun umyum fahum la yarji'un. Maka mereka la yarji'un, mereka tidak akan kembali pada kebenaran. Kata Syekh At-Rumman As-Sa'di di Kawaihitul Hisan, beliau mengatakan ayat ini dalil bahasanya orang yang meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa sulit untuk kembali kepada kebenaran. Saya pernah mendengar seorang kawan yang masang foto di Facebook saat tengah berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Saya nasihatkan agar foto itu dihapus karena mengakibatkan banyak prasangka tidak baik dari orang lain terhadap dirinya dan organisasi Rohis yang dulu pernah dia berkecimpung di dalamnya. Dan dia katakan bahasanya dia telah bertaaruf dengan wanita tersebut. Orang tua pun sudah saling tahu. Dia merasa terdolimi dengan prasangka-prasangka yang datang dan berharap semoga itu menghapus dosa kecil yang dia lakukan. Saya takut apakah saya telah salah dengan menyampaikan nasihat tersebut dan apakah saya telah mendolimi dirinya dengan apa yang saya lakukan. Yang namanya ta'aruf, orang tua sudah saling kenal, itu belum ada apa-apanya. Belum 10%, belum 2%, masih 0%. Kata orang kalau sudah dilamar, oh sudah 10% jadi katanya. Tidak ada 10%, tidak ada 5%, tidak ada 1%, tidak ada 0,5% juga tidak ada. Maka itu masuk orang lain, murni orang lain. Ya. Maka seandainya orang punya sangkaan-sangkaan yang jelek sekalipun pada dirinya, maka tidak salah. Karena suudon, karena berusangka dengan orang yang ada padanya gelagat-gelagat jelek, ya indikator kuat kalau itu perbuatan jelek, maka itu satu hal yang dibenarkan. Dan kewajiban seorang untuk, jika seorang itu melakukan hal yang bisa menyebabkan orang berburuk sangka, untuk menghilangkannya. Sebagaimana ketika Nabi SAW berjalan dengan Sofiyah di tengah malam gelap-gelap, maka ada sahabat, dua sahabat Ansar yang berjalan cepat. Maka Nabi SAW mengatakan, ini yang bersamaku adalah Sofiyah, supaya orang tidak salah faham. Apalagi kalau dia katakan cuma sekedar ta'aruf, orang tua, dua orang tua sudah saling kenal, ini kemudian foto berdua, ini masih maksiat. Ini masih maksiat, namun setelah 5 menit akad nikah, sudah enggak maksiat. Adapun, namun seandainya sudah menikah sekalipun, memasang foto istri di Facebook, ditonton oleh banyak orang, maka kita katakan, ainal ghirah. Kita katakan, di mana cemburu, istrimu dipelototi banyak orang, kok santai-santai saja. Apakah boleh suami istri menunjukkan kemesraan di hadapan orang lain? Entah saat di jalan, saat SMS. Apa ini? Apa ini? Saat SMS orang lain. Ataupun saat menuliskannya di Facebook. Bagaimanakah jika hal tersebut ditujukan kepada teman yang belum menikah? Apakah ada mudharatnya? Jawabannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' masita." Jika engkau sudah tidak lagi punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Tentang makna hadis ini terdapat beberapa penjelasan ulama. Salah satu maknanya adalah jika Anda mau berbuat melakukan satu hal yang mubah, maka pilihlah perbuatan yang mubah, yang tidak mendatangkan rasa malu. Maka perbuatan ini hukumnya mubah. Perbuatan ini hukumnya mubah, karena ini dengan istri sendiri misalnya. Akan tetapi dilihat orang, maka kita katakan, ainal haya, apa tidak malu dilihat, ditonton banyak orang? Ya. Maka kita katakan ini pada asalnya adalah satu hal yang mubah, karena istri sendiri, nyium istri di pinggir jalan misalnya. Itu mubah. Dan apa? Namun kita katakan ainal haya. Di mana rasa malu ada ditonton banyak orang seluruh-seluruh nyium istri. Maka oh ya, ini satu hal yang memalukan kalau orang itu masih normal. Nah, maka kalau begitu jangan dilakukan meskipun itu hukumnya mubah. Jika seorang melakukan maksiat, kemudian dia menyesali apa yang dia lakukan, namun tidak melakukan sholat 2 rakaat, hanya beristighfar. Suatu saat ketika kembali memiliki kesempatan untuk melakukan maksiat itu lagi, maka hal itu kembali terulang dan dia merasa menyesal lagi, apakah tobatnya tetap diterima? Jika dia menyesal dengan penyesalan, sebagaimana penyesalan dia yang pertama, dengan penuh kesungguhan dan seterusnya, maka insya Allah Allah terima. Jika memang dia benar-benar menyesali. Bagaimana cara meludah jika posisinya sebagai imam? Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan masalah kekacauan bacaan. Nabi ajarkan untuk berta'awud dan meludah ke kiri, karena ditakutkan air ludahnya menimpa makmum yang ada di sisi kirinya. Maka dia ludahkan ke kiri dan itu ke bajunya sendiri. Dan meludah di sini bukan meludah. Ya. Namun apa? Nafsu itu apa? Semburan, tiupan, namun bercampur sedikit ludah. Bagaimanakah jika seorang jamaah ketinggalan rokaat dalam sholat gaib? Jawabannya, dalam sholat gaib enggak ada rokaat. Baru dengar ini ada rokaat dalam sholat gaib. Dalam sholat jenazah, dalam sholat gaib, tidak ada rokaat, adanya takbir. Maka tidak ada ketinggalan rokaat dalam sholat jenazah, tidak ada ketinggalan rokaat dalam sholat gaib, adanya ketinggalan takbir. Terus kali ini ada istilah ketinggalan rokaat dalam sholat jenazah. Apakah setelah imam selesai jamaah, ia tetap takbir, menggenapkan takbir yang tertinggal? Ini takbir yang tertinggal kan? Bukan rokaat yang tertinggal. Ini bahasa yang belakang benar. Depan ketinggalan rokaat, namun tetap menggunakan takbir yang tertinggal. Berarti yang tertinggal takbir kan? Bukan yang rokaat yang tertinggal kan? Maka dalam sholat jenazah adanya tertinggal rokaat, tertinggal takbir, dan tidak ada istilah tertinggal rokaat. Maka bagaimana jika seorang tertinggal takbir dalam sholat jenazah atau sholat gaib? Jawabannya dia genapi setelah imam salam. Setelah imam salam, maka dia genapi takbir yang kurang yang belum dia lakukan. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.